Ya tuh, teman. Banyak apa? Ada dari kue, ada brownies, ada. Udah sholat belum? Belum, kalau isi gak di rumah. Gimana tinggalnya? Di itu taman gigi. Taman gigi, oh sini? Iya. Ngambilnya di mana? Oh, kalau ngambil sih di sana di Harapan Jaya, bisa dikirim sini gitu. Ini berapa nih? Paket A, paket A itu apa? Oh, kalau ini mah pesenan, harus pesen. Oh, harus pesen. Jadi gini aja nih. Ini berapa nih? Oyaki. Nah, itu oyaki kacang merah. Mau roti nggak? Roti. Ente ada mocha? Ada. Eh, ngambil. Kan boleh. Ini apa? Kacang hijau mana? Wah, kacang hijau nggak ada. Merah? Ada aja kacang merah sama kacang. Kacang merah mana? Kacang merah. Yang itu? Ini kacang merah. Yang itu? Serba. Aduh, gimana? Gimana? Eh, mau roti ya? Ambil roti dulu. Ya. Ayo. Tadi, tuh, sama ini lah, yang merah yang coklat mana? Kisi coklat coklat biasanya nyomlo. Kacang merah. Kacang merah. Sudah keluarga belum? Sudah keluarga belum? Udah sih tapi susu ada mana? Oke, susu tapi adanya keju susu. Iya, boleh. Yo, susu. Itu. Pajeri ambil. Pajeri. Oh, iya. Jangan diam, Mas. Berapa tuh dihitung? Tunggu dulu. Hitung dulu. Satu. Satu. Kalau ini gandum daging. Enggak apa-apa. Ambil hitung aja. Oke, ini. Apa pakai kalkulator? Coba hitung sama-sama aja, jangan pakai kalkulator. Biar jalan hitungnya. Coba, berapa hitung? Ini 7,5, 15, ini 15, 30, 37, 500, ditambah 11, 30, 48, 8, tambah 7. 7 kali 3, 21. 21. Ini dulu, 55, 500, tambah 21, berapa? Ya, 76, 500. 600, tambah berapa? Itu jadi ini, ya. 86.500 tuh, cepetan ini daripada kalkulator. Ini berapa? 86.500. Iya, 86. 86 apa 100.000? Habis. 86. 86 apa 200.000? Aduh. 86. 86 apa 300.000? 86. 86 apa 400.000? Iya kan sesuai jumlah. Berapa ini? 86. 200.000 aja ya? 500. 5.000 aja. Ya. 5.000 ya. Saya nawar nih. Boleh enggak? 5.000 aja. 600. Berapa jadinya? 700. Kalau enggak iya saya terusin nih 800. 900. Jadi berapa? Iya. 900. Yang benar. Sejuta aja ya. Masya Allah. Sejuta aja ya. Lu pulang aja rumah. Suati saya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima. Ya. Udah. Nah, lain kali nanti sholat dulu ya. Iya. Kan sudah dihitung. Kan saya nawar. Kan? Harganya berapa tadi? 86. Saya nawar sejuta kan? Boleh ya? Udah ya. Terima kasih banget ya Allah. Ayo, udah sholat dulu. Ya, pulang dulu aja sholat dulu. Ayo, kasih ya. Terima kasih. Jangan salah.